وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العبد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين حاضرات رحمني ورحمكم الله tentang puasa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Di dalam ayat ini ditegaskan tentang kewajiban puasa. Dan ini adalah pijakan dasar seorang muslim dan muslimah dalam menjalankan ibadah yang agung ini. Bahwa ia melaksanakannya karena ada keterikatan di dalam jiwa. Ada kesadaran akan kewajiban puasa itu. Seorang hamba yang mengetahui kewajibannya itu akan lebih mudah untuk menunaikan kewajiban. Dan apabila ia telah mengenal kewajiban, kemudian mengenal keutamaan-keutamaan bagi siapa yang melaksanakannya, maka akan lebih dimudahkan untuk dirinya. Berbeda dengan orang yang hanya mengenal keutamaan, mendengar fadilah, tapi tidak menyadari kewajiban, mungkin dia melaksanakannya dan mungkin dia tidak melaksanakan. Karena itu di ayat ini disuruh dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab yang menegakkan kewajiban ini itu bersumber dari keimanan. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban. Dan ini adalah ibadah yang agung karena kewajibannya tidak hanya terbatas pada umat Islam. Ini adalah ibadah yang sudah dikenal di umat-umat sebelum kita. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Walaupun mungkin dalam tata cara pelaksanaannya ada perbedaan, tapi dasar dari puasa yang bermana menahan dari apa yang dilarang, ini adalah suatu kewajiban yang sudah berjalan di tengah umat. Dan ketika ditambih, diingatkan bahwa kewajiban puasa ini telah diwajibkan terhadap umat yang telah lalu, ini memberikan kepada kita dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, keagungan puasa ini, sebab dia adalah syariat yang diberlakukan pada kita dan umat-umat sebelum kita. Dan pelajaran yang kedua, terdapat kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Karena tatkala diwajibkan puasa ini, diingatkan bahwa umat-umat sebelum kalian juga sudah berpuasa. Kalau kalian merasakan berat pada puasa itu, maka umat-umat sebelum kalian juga merasakannya. Dan ini untuk sisi kejiwaan akan memberikan ketenangan. Sebab dia bukan satu-satunya orang yang menjalani puasa. Sudah ada umat-umat sebelum kita yang menjalaninya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini adalah buah dari puasa. Iya. Diakhirkan penjelasan keutamaannya. Supaya kalian bertakwa. Lebih ditekankan pada makna kewajibannya. Namun harus diketahui bahwa puasa memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak kebaikan. Yang harus diketahui bahwa amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa, pasti terdapat di dalam amalan tersebut hal yang mengantarnya kepada makna ketakwaan. Sebab kalimat takwa ini adalah kalimat yang sangat agung, wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluk, untuk umat ini dan umat-umat sebelum kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدَ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Sungguh kami telah wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dan juga kepada kalian wahai umat Islam, supaya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan ini adalah perintah Allah kepada hamba yang paling takut kepadanya, orang yang paling berilmu tentang Allah, orang yang paling bertakwa. Diperintah oleh Allah untuk selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan. Allah berfirman kepada nabinya, ya ayuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Takwa ini adalah ciri wali-walinya. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Siapakah mereka? Allah terangkan, yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Ketakwaan bagi seorang hamba terbentuk di dalam berbagai amalan-amalan orang yang berpuasa. Iya. Tatkala ia menahan, meninggalkan apa yang diharamkan, maka itu adalah bentuk dari ketakwaan. Tatkala ia melatih dirinya di atas kesabaran, itu adalah bentuk dari ketakwaan. Dan tatkala seorang hamba bermunajat kepada Rabbnya, berdoa, maka itu adalah bentuk dari ketakwaan. Dia melakukan salat, maka itu adalah bentuk dari ketakwaan. Dia melakukan qiyam di malam hari, maka itu adalah bentuk dari ketakwaan. Dia meninggalkan ucapan yang keji, ucapan yang dusta, namimah, itu adalah bentuk dari ketakwaan. Dia berbuat baik kepada sesama, itu adalah bentuk dari ketakwaan. Iya. Dan banyak lagi dari makna takwa yang terkait dengan puasa. Karena itu siapa yang menjalani puasa ini dengan benar, memahami apa maksud syariat di belakang kewajiban puasa, dan dia melaksanakan puasa itu sebagaimana diperintah, pasti dia akan sampai ke derajat orang-orang yang bertakwa, derajat yang maha tinggi. Karena itulah hal yang terbaik bagi seorang hamba, pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, dan pada bangsa dan negaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada setiap muslim dan muslimah, ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Iya. Cahaya dan kebaikan puasa yang mengantar kepada ketakwaan sangatlah banyak. Karena itu mari kita selalu memperhatikan mana dari kewajiban ini, menegakkan nilai-nilai dari puasa tersebut, mengerjakan amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan ini secara umum, dan juga apa yang dituntunkan terhadap setiap orang yang berpuasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua keimanan dan ketakwaan, dan menjaga kita semua di atas kesalihan dan di atas keridhaannya. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.